dek ya wes pancen dadi nasibmu. Tak suwun marang sliramu aja dadi runtike hatimu. Aja kuatir, mana agak-agak kok ngaku merah, anjen sengaja, anjen dijarah, aduh mas sakit hatiku. Masak, ono kadal mangani roti, dan tak abu dalo jadi gondeli, aduh dek, aja di gondeli. Aja di gondeli.